Mitra bisnis, kontribusi pemerintah dalam pengembangan kawasan industri masih sangat minim, tidak sampai 10%, dibandingkan dengan kontribusi pihak swasta yang mencapai 90%. Hal ini berbanding terbalik dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, juga Korea dan Jepang, di mana pemerintahnya berperan minimal 70%. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat minimnya kontribusi pemerintah terhadap kawasan industri ini? Tidak hanya kawasan industri, di semua bidang pemerintah Indonesia sangat minim. Iya kan? Misalnya apa? Penyediaan jalan, harusnya kan tugas pemerintah. Kemudian pelabuhan, pengembangan pelabuhan itu dana APBN-nya nol. Kemudian untuk research and development juga rendah. Untuk penyediaan jasa-jasa publik juga rendah. Banyak bandara tidak diurus, sehingga tidak bisa didarati oleh pesawat-pesawat yang lebih besar. Akibatnya ongkos mahal, ongkos pesawat itu. Fakta ke bandara-bandara yang landasannya pendek, itu tarif lebih mahal. Kan kasihan. Ke Malang misalnya, di atas 1 juta, satu kali jalan. Pontianak juga seperti itu. Nah kalau ke Surabaya, kan murah, relatif. Ke Semarang relatif murah, ke Jogja relatif murah, karena landasannya itu. Jadi saya tidak melihat kawasan industri itu sebagai apa ya, sebagai satu kasus yang istimewa, karena di segala bidang pemerintah ini loyo gitu intinya, termasuk di kawasan industri, karena pemerintahnya tidak menjalankan fungsi-fungsinya secara benar. Nah, sebenarnya kondisi itu sudah terjadi sejak kapan, Pak? Setelah reformasi, terutama di masa Pak SBY, karena uang habis untuk yang tidak karu-karuan. Kalau di zaman Orde Baru kan dibikin Trans Sumatera Highway, jalan lintas Sumatera, bukan jalan tol. Kalau SBY mau bangun jalan tol Trans Sumatera, itu bedanya. Karena proyek ini dibagi-bagi untuk mendapatkan itu dia lemak-lemaknya, rima-rimanya itu. Jadi kotor pemerintahan ini. Lihat saja, diangkat Hatta Rajasa sebagai PLT, tatkala Agus Martowardoyo, Menteri Keuangannya, sedang melakukan tugas negara. Setelah Hatta Rajasa, apa yang terjadi? Dicairkan itu anggaran-anggaran yang dibekukan oleh Agus Marto. Kemudian jembatan Selat Sunda akan dimuluskan, sangat boleh jadi. Jadi jelas kok kotornya pemerintahan ini. Seolah-olah bersih tapi kotor, lingkungannya kotor, seolah-olah demokratis tapi otoriter. Iya, dia merangkap jabatan macam-macam kan. Presiden yang merangkap ketua partai kan cuma di negara komunis. Nah, tapi dia, wah, seolah-olah kampion demokrasi gitu. Wah, dia yang mematikan demokrasi di partainya sendiri. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.